Yes. Yuk. Kita kembali ke lagu. Lagunya ada Biar Kenangi Menangis Edot Arisna dan dipersembahkan langsung bersama Zen Music. Wahyu Mayang. Raya Baspal. Caplin Pupus. Bos Ferry. Bolo-bolo keling semuanya. Mr. Kucing. Arbandos. Kemari kau masih bersamaku. Babon. Abang Tarulat. Penceng Bongas. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewat. Oh, Cigempres, terima kasih. Arbonek. Mengapa terlalu cepat kau pergi? Sementara biar aku menangis. Arah Kompak. Terima kasih. Edion Cahayu. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Saya kembali buat Aragon ya. Minta